Mitra bisnis, larangan terhadap minuman beralkohol sedang diajukan menjadi undang-undang di DPR. Dalam RUU Miras tersebut, barang siapa dengan sengaja mengkonsumsi minuman beralkohol, terancam pidana penjara 2 tahun dan denda 200 juta. Sanksi lebih berat lagi untuk pengedar dan produsen minuman beralkohol. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda tentang RUU Miras ini? Ya, ini kan kita bukan negara Islam ya. Jadi kalau soal tanggung jawab dia minum alkohol atau tidak, tanggung jawab pribadi masing-masing, ini menurut saya. Kalau itu sih akan pasti banyak yang menentang, karena kan kita, penduduk kita tidak semuanya Muslim. Kan banyak yang non-Muslim. Nah, kecuali kalau memang kita tetapkan sebagai negara Islam ya, bolehlah, itu pendapat saya. Banyak pihak yang mengatakan, jika nantinya RUU ini diterapkan, akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata kita. Bagaimana menurut Bapak? Ya pastilah, pasti akan berdampak begitu, gitu kan. Nah, ini kan makanya saya katakan tadi bahwa penduduk, selain penduduk kita yang beragam, memang mayoritas beragama Islam, tapi juga soal turisme nanti akan terpukul. Nah, kalau menurut saya sih ini nggak usah lah diatur-atur, kan sudah ada. Pajaknya kan sudah dicukainya, sudah ada. Tinggikan aja cukainya, sehingga harganya kan mahal. Nah, kalau yang masih mau minum juga, di Islam kan memang dilarang. Itu tanggung jawab dia kepada Allah SWT sendirilah secara pribadi. Kalau diatur semuanya nanti soal ini kan lebih kepada agama gitu ya, itu nanti menjadi sensitif. Tapi pihak penggagas RUU ini mengatakan, alkohol dinilai tidak memiliki efek baik sama sekali. Melihat dari pemberitaan negatif tentang pengkonsumsi alkohol, seperti kasus Afriyani. Iya betul, itu memang berbahaya. Makanya diterapkan hukumnya saja yang mengkonsumsi dihukum berat di undang-undang lalu lintasnya gitu ya. Jangan dilarang diperdagangkan, agak sulit itu. Memangnya bagaimana Bapak menilai peraturan mengenai minuman beralkohol yang berlaku saat ini? Undang-undangnya sih menurut saya untuk sementara sudah ya, tetapi tinggal penerapan hukumnya. Kalau menurut saya sih lebih baik dikerasan kepada penerapan hukumnya. Artinya misalnya boleh direvisi aturan-aturan yang berkaitan dengan minuman keras itu, direvisi bagi yang minum lalu mengemudikan kemudian mencelakakan orang, yaitu dihukum berat saja. Kayak di beberapa negara lain kan juga dihukum berat. Lalu harus ada pemeriksaan, terutama malam di atas jam 10 gitu ya. Polisi harus random saja memeriksa, tetapi kembali lagi jangan lalu dibuat main, dijadikan sumber pendapatan kepolisian gitulah. Karena ini kita, sekali lagi, kita bukan negara Muslim, dan kalau itu dilarang, kita tidak semuanya mengatakan bahwa itu haram, karena sebagian orang juga meminum, kemudian batasan-batasan itu beralkohol apa, wine gitu ya, itu nanti masih diperdebatkan kan, wine itu kadut kesehatan dan sebagainya, kemudian belum tadi turis. Jadi kita tetapkan saja mau gimana, kalau saya itu tadi pendapatnya. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, saya Wendy Lim.